ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Ahkamul Udhiyyati wa Zakah, hukum-hukum tentang berkurban dan penyembelihan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu jenis-jenis dan sifat yang paling afdal bagi seorang muslim yang hendak berkurban dalam hal memilih hewan, maka hendaklah harus diperhatikan yang paling sempurna sifatnya, dan apabila mereka punya kemampuan untuk berkurban dengan jenis yang paling afdal, maka tentunya yang demikian lebih utama. Seorang yang mampu berkurban sendirian dari unta lebih afdal daripada seekor sapi. Sapi lebih afdal daripada seekor kambing. Dan sendirian dalam hal kepemilikan hewan kurban dari seekor kambing lebih afdal daripada 1/7 unta ataukah 1/7 sapi. Dan telah kita jelaskan pula hal-hal yang dimakruhkan dari jenis hewan-hewan kurban yang memiliki ketidaksempurnaan, disebabkan karena mungkin disebabkan terjadinya satu musibah yang menimpanya, atau perkelahian di antara sama hewan yang menyebabkan ada cacat, walaupun tidak sampai kepada tingkat diharamkan. Namun seorang muslim dianjurkan untuk memilih yang paling indah, yang paling baik dari hewan kurban tersebut. Kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, fi man tujzi'u anhu al-udhiyyah. Terhadap siapa yang hewan kurban itu mencukupi bagi dia, yakni sah bagi dia untuk menyembelih dengannya. Maka dalam hal ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa berapa jumlah yang diperbolehkan dalam hal seseorang yang hendak berkurban, dan berapa jumlah dari mereka yang hendak diikutsertakan untuk mendapatkan pahala dari hewan kurban tersebut. Tujzi'ul udhiyyatul wahidatu minal ghanami anir rajuli wa ahli baitihi wa man syaa'a minal muslimin. Bahwa mencukupi dengan satu hewan kurban dari seekor kambing untuk satu orang bersama dengan keluarganya, yakni mereka ikut serta dalam hal mendapatkan pahala, dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqran berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan seekor kibas, domba yang akran, yang bertanduk. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Yang mana hewan domba ini ketika dia menginjak berjalan, maka dia berjalan dengan warnanya yang hitam. Dia duduk dengan warnanya yang hitam. Dan dia melihat dengan warnanya yang hitam. Maksudnya domba yang berwarna putih, yang dicampuri sebagian berwarna hitam di bagian mata, di bagian perut, dan di bagian kakinya, kaki dan tangan. Fa'utiya bihi liyudahhiya bihi. Lalu kemudian beliau pun diberikan domba tersebut untuk beliau berkurban dengannya. Faqala laha. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyatu halummil midyah. Wahai Aisyah, berikanlah kepadaku al-midyah. Maksudnya al-midyah, pisau. Untuk dijadikan sebagai alat sembelihan. Ay a'tinil as-sikin. Yaitu berikan kepadaku pisau. Fafa'alat. Maka Aisyah pun melakukannya. Riwayat lengkapnya, setelah Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil pisau, maka beliau memerintahkan kepada Aisyah untuk mengasahnya. Ishadiha bihi. Hendaklah engkau mengasah pisau tersebut, lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadaha wa akhadal kabsha. Lalu beliau pun mengambilnya dan mengambil domba tersebut. Fa'adja'ahu. Lalu beliau menidurkannya. Thumma dhabahahu. Lalu kemudian beliau pun bersiap untuk menyembelihnya. Ay akhada yasta'iddu lidhabhi. Yaitu beliau bersiap-siap untuk menyembelihnya. Thumma qala. Lalu pada saat beliau bersiap untuk menyembelihnya, beliau pun mengatakan, bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahha bihi. Kata beliau, ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka yang belum menyembelih. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun telah kita jelaskan kemarin bahwa Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Irwa Al-Ghalil dari Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahwa dalam hal mengikutkan kaum muslimin secara umum, ini dari kekhususannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang menyembelih, dia mengatakan, ini dariku dan dari umatku yang belum menyembelih. Beliau mengatakan ini terkhusus dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun mengikutkan keluarga ya atau tidak secara umum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini boleh sebagaimana yang telah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa beliau berkata, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baitih. Adalah seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dia dan keluarganya. Fayakulun wa yut'imun. Lalu mereka makan dari sembelihan tersebut dan mereka memberi kepada orang lain. Dari para sahabat, mereka menyembelih untuknya dan untuk keluarganya, itu boleh. Namun tidak diketahui dari para sahabat ada yang menyembelih dan mengikut sertakan secara keumuman kaum muslimin atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyembelih. Tidak dinukilkan dari mereka, wallahu a'lam bishawab. Sebab yang demikian ini dari khususan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma bainal qausain tafsirun wa laysa min aslul hadis. Nah, di sini beliau jelaskan bahwa apa yang terdapat di antara dua kurung itu bukan dari hadis, tapi itu tafsir dari beliau menjelaskan makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain. Dan dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba. Ahaduhuma anhu wa an alih. Salah satu dari kedua ekor domba tersebut untuk beliau dan keluarganya. Wal akhar an ummatihi jami'a. Dan domba yang kedua dari umatnya secara keseluruhan, yaitu yang belum berkurban. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Berapapun jumlah keluarga. Berapapun jumlah keluarga, bahkan secara umum mencakup keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka semua termasuk dalam keumuman ahlul bait. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah keluarga para sahabat. Fayakulun wa yut'imun. Lalu mereka pun makan dan mereka memberi makan. Ya, ini kepada orang miskin yang membutuhkan dengan bentuk sedekah. Ataukah mungkin kepada tetangga atau kepada orang walaupun dia kaya dalam bentuk hadiah. Dalam bentuk hadiah yang demikian ini diperbolehkan. Dan insyaAllah ta'ala nanti akan ada pembahasan khusus dalam hal menjelaskan diarahkan kemana hewan kurban tersebut. Hadis Abu Ayyub ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Fa idza dhahha ar-rajulu bil wahidati min al-ghanami abani awil ma'izi anhu. Apabila seseorang berkurban dengan seekor dari kambing, apakah itu dari jenis abban ya atau dari jenis al-ma'iz. Saya kira kita tidak perlu lagi menerjemahkan. Karena antum sudah mengetahui apa itu adlan dan apa itu al-ma'iz. Apabila seorang berkurban dengan satu ekor da'an ataukah satu ekor al-ma'iz, anhu wa an ahli baitih, untuk dia dan untuk semua keluarganya, ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayyit. Maka boleh dan sah mencukupi dari setiap siapa yang dia niatkan dari keluarganya. Apakah dia masih hidup atau dia telah meninggal. Atau dia telah meninggal. Atau dia mengumumkan. Ya, ini dari dariku dan dari keluargaku. Keluarganya banyak. 50 kerabat misalnya. Boleh. Tidak mengapa. Sebab dalam hal mengikutkan, mengikut sertakan dalam hal pahala. Ya, bukan dalam hal kepemilikan. Fa illam yanwi syai'an ya'um aw yakhussu dakhala fi ahli baitihi kullu man yashmaluhu hadzal lafdhu 'urfan aw lughatan. Nah, kalau dia tidak meniatkan sesuatu yang sifatnya umum atau khusus, dia memutlakkan begitu, dariku dan dari keluargaku, dia tidak mengkhususkan. Beda kalau dia mengkhususkan dari keluargaku, dia meniatkan si fulan fulan fulan fulan, yang ini enggak, yang itu enggak. Nah, ini beda. Berarti ada yang dia keluarkan dari keluarga. Tapi ini dia sebutkan secara mutlak. Nah, dia menyebutkannya secara mutlak, keluargaku. Maka kata beliau, mencakup, ya, masuk ke dalam perkataan ahlul bait, keluarga, semua yang termasuk ke dalam lafaz ini, baik secara urf, secara kebiasaan, ataukah secara bahasa. atau secara bahasa. Wa huwa fil urfi, adapun secara kebiasaan yang dimaksud dengan ahlul bait liman ya'uluhum, yaitu siapa-siapa yang dia menanggung mereka, memberikan nafkah kepada mereka, itu secara kebiasaan. Ya. Istilah urf bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait keluarga adalah siapa-siapa yang dia berikan nafkah kepada mereka. Min zaujat, dari istri, wa aulad, anak-anak, wa aqarib, dan karib kerabat. Siapa saja yang dia beri nafkah. Termasuk ke dalam ahlul bait. Ini secara urf. Atau secara bahasa. Wa fil lughah. Secara bahasa. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Likulli qaribin lahu min dhurriyatihi. Wa dhurriyati abihi. Wa dhurriyati jaddih. Wa dhurriyati jaddi abi. Nah, semua kerabatnya dari keturunan dia. Keturunan dia mencakup anak, terus cucu dan seterusnya sampai cicit-cicitnya. Dan keturunan ayahnya. Ya, keturunan ayahnya. Nah, berarti dari saudara-saudaranya. Apakah sekandung atau seayah. Semua keturunannya mencakup keponakan, iya kan? Dan terus ke bawah. Wa dzurriyyati jaddihi, atau dari keturunan kakeknya. Dari keturunan kakek. Nah, mencakup paman, bibi, ya, kemudian ke bawah sepupu, anak paman, anak bibi, dan seterusnya ke bawah. Wa dzurriyyati jaddi abi, dan keturunan dari bapaknya kakek. Eh. Ya betul. Bapaknya kakek. Nah, bukan kakeknya bapak. Hah? Sama saja ya. Iya, sama aja berarti. Bapaknya kakek atau kakeknya bapak. Maksudnya bapak yang keempat. Ya. Bapak dari antum keempat. Bapak, bapaknya bapak, bapaknya kakek. Ketiga berarti ya. Yang ketiga. Enam. Nah, itu dari kakek ini, terus ke bawah, itu semua dari qarabah secara bahasa. Al-qarabah. Naam. Ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin ini bahaya ini. Siapa kakeknya Rasulullah sallam? Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini adalah kakeknya bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kakeknya bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau yang ketiga. Nah, Abdullah bin Muttalib Hashim. Banu Hashim, anak-anaknya Hashim, semuanya dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Nah, ini secara bahasa. Sehingga kalau seorang mengatakan terimalah ini dariku dan dari keluargaku, dia umumkan. Dia tidak mengkhususkan, maka mencakup seluruhnya. Ya. Dari keturunan dia, keturunan ayahnya, keturunan kakeknya dan ayah kakeknya. Nah. Wa yujzi'u subu'ul ba'ir aw subu'ul baqar amma tujzi'u anhu al-wahidatu minal ghanam. Dan sah, boleh sepertujuh unta ataukah sepertujuh bakar dari apa yang boleh satu dari kambing. Nah, ini telah kita jelaskan. Falau dhahar rajulu bi subu'i ba'irin aw baqaratin an huwa an ahli baitihi ajza'ahu dhalik. Kalau seseorang berkurban dengan sepertujuh, ya, dia patungan tujuh orang, satu orang ini, salah satu di antara tujuh orang ini berkurban dengan unta atau dengan sapi untuk dia dan untuk keluarganya, ini sah, ya. Karena kedudukannya sama seperti dia berkurban dengan seekor kambing. Untuk dia dan untuk keluarganya. Naam. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala subu'al badarati wal baqarati qa'iman maqam asy-syah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan sepertujuh unta dan sepertujuh sapi menduduki kedudukan satu ekor kambing. Fil hadi, dalam hal penyembelihan. Ya. Al hadi yakni ketika dalam haji. Fakadzalika yakunu fil udhiyah, maka demikian pula dalam hal hewan kurban. Li'adamil farqi bainaha wa bainal hadi fi hadza, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kurban dengan hadi, ya, sembelihannya para jemaah haji dalam permasalahan ini. Naam. Dan ini telah diriwayatkan dalam banyak riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat berkurban satu orang, ya, apa, satu ekor unta untuk tujuh orang. Demikian pula sapi. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam subu'al badanah atau subu'al baqarah atau al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Adalah kami berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang. Wala tujzi'ul wahidatu minal ghanam an syakhsayni fa akthar yashtariyaniha fayudahiyani biha. Dan tidaklah sah satu ekor kambing untuk dua orang kepemilikan, dua orang yang memiliki, tidak sah, atau lebih, yang mereka membeli seekor kambing lalu kemudian mereka berkurban secara bersama-sama dalam hal kepemilikan terhadap hewan kurban itu, tidak sah melebihi satu orang. Li'adami wurudi dzalika fil kitabi was sunnah, karena tidaklah disebutkan yang demikian dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Kama la yujzi'u an yashtarika thamaniyah fa akthar fi ba'irin aw baqarah. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan patungan delapan orang atau lebih untuk satu ekor unta atau satu ekor sapi. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan bahwa apa yang difahami oleh sebagian kaum muslimin dengan istilah kurban kolektif yang lebih dari tujuh orang. Adapun kurban kolektif tujuh enggak apa-apa. Tidak mengapa yang demikian. Tapi yang lebih dari tujuh orang. Ini sama sekali bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di antara mereka ada yang mengatakan, tapi ini kan untuk melatih anak-anak agar mereka terbiasa untuk berkurban. Subhanallah, latih mereka untuk mengenal sunnah. Latih mereka untuk mengenal agamanya, jangan diajari salah. Mereka itu justru dari kecil mereka mestinya dididik, ya, dengan didikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diajari mereka, kalau tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini mudah. Inna dina yusr. Agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Kalau seorang tidak mampu berkurban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Adapun memaksa-maksakan diri sehingga harus patungan lebih dari tujuh orang yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini justru akan semakin menimbulkan pemahaman yang salah terhadap anak-anak tersebut. Nah, kama la yujizu. Nah, li'anna al-ibadati tawqifiyyatun la yajuzu fiha ta'addil mahdud kamiyatan wa kayfiyatan. Karena ibadah itu hukumnya tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah berhenti kepada nas. Maka tidak diperbolehkan melampaui batas yang telah ditetapkan, baik secara jumlah maupun secara kaifiyah, bagaimananya, ya, maupun bagaimananya. Maka hendaknya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara jumlah batasan tujuh untuk unta dan sapi, sedangkan kambing satu orang. Adapun secara kaifiyah, maka yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki adalah orang yang hidup. Adapun orang yang meninggal, mereka hanya statusnya sebagai yang mengikuti orang hidup dalam hal mendapatkan pahala. وهذا في غير الاشتراك في الثواب فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق. Dan ini pembahasannya selain dalam hal mengikutkan mereka dalam hal pahala. Adapun mengikut sertakan mereka dalam hal pahala tanpa batas pun tidak mengapa. Sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi harap dibedakan di sini. Masalah kepemilikan dengan masalah mengikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala. Dalam hal kepemilikan, seorang tidak boleh memiliki seekor hewan kurban lebih dari satu orang. Tak boleh. Yang memiliki harus satu. Harus satu. Demikian pula sapi dan unta. Dalam hal kepemilikan tidak boleh lebih dari 7 orang. Tapi dalam hal diikut sertakan yang lainnya untuk mendapatkan pahala dari kurban tersebut, boleh. Ya, sebanyak-banyaknya dari keluarganya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fa idza wujidat wasaya li jama'atin, apabila ada wasiat-wasiat dari sekelompok orang, ada beberapa orang dari kalangan kaum muslimin, mereka akan meninggal sehingga mereka berwasiat, ya, kullu wahidin musin bidhiyatin, setiap dari mereka masing-masing mewasiatkan, kalau saya meninggal tolong saya dikurban ke apa, di sembelihkan hewan kurban satu untuk saya dengan kepemilikan saya kalau saya meninggal. Dia telah mewasiatkan itu. Nah, min ri'i waqfin mathalan. Min ri'i waqfin. Ri' itu sesuatu yang sifatnya bisa bertambah. Nah, bisa berkembang. Apakah berbentuk toko misalnya yang mendatangkan keuntungan, ataukah seperti sawah, ladang yang mendatangkan hasil. Nah, itu namanya ri'. Nah, mereka punya harta ini. Nah, mereka punya harta ri' yang berkembang. Sebelum mereka meninggal, mereka sudah mewasiatkan, kalau saya meninggal, tolong nanti pada acara kurban diperuntukkan saya 1 ekor. Walam yakfi ri'un kulla wasiyatin laha. Nah, sementara masing-masing dari mereka mewasiatkan ini, hartanya tidak cukup. Ya, penghasilan dari ri ini tidak cukup untuk 1 ekor kambing. Tidak cukup. Nah, fa innahu la yajuzu jam'u hadhihi alwasaya fi udhiyatin wahidah. Nah, misalnya dia punya peninggalan yang penghasilannya pada saat itu hanya 500.000. 500.000. Tidak cukup. 1 kambing 1,5 juta misalnya. Yang mencukupi umur untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan. 1,5 juta. Tidak cukup. Sementara dia telah mewasiatkan untuk dijadikan hewan kurban dari hartanya. Yang berwasiat seperti ini 3 orang. Masing-masing dari 3 orang berwasiat yang sama dan sama-sama tidak cukupnya. Tapi kalau digabung, anggaplah masing-masing 500 ribu. Kalau digabungkan 3 orang berarti mencukupi 1,5 juta, 1 ekor kambing. Nah, apakah ini boleh? Kata beliau, tidak boleh. Tidak boleh digabungkan wasiat tersebut untuk membeli 1 ekor kambing. Lima arafta min annal wahidata minal ghanam la tujzi'u an syakhsain. Sebagaimana yang kamu ketahui bahwa 1 ekor dari kambing itu tidak sah lebih dari 1 orang. 2 orang ke atas tidak sah. Fi ghairi thawab, selain dalam hal mengikut sertakan dalam hal pahala. Nah, tidak sah. Kenapa? Karena harus 1 orang saja. Nah, terus bagaimana? Penghasilannya saat itu masih 500 ribu. Nah, mau berkurban, ini hari kurban tinggal beberapa hari lagi. Sementara penghasilan cuma 500 ribu. Tidak mungkin dia akan membeli 1 ekor kambing yang pantas menjadikan sebagai hewan kurban. apa yang harus dilakukan? Sementara dia telah berwasiat. Ahli warisnya harus menerapkan wasiat itu. Wa ala hadza fayujma'u ar-rih hatta yablugha thaman al-udhiyah. Nah. Maka kalau begitu keadaannya, kumpulkan dulu hasilnya. Biarkan sampai hasilnya itu, ya, kalau misalnya itu tokoh, tunggu sampai hasilnya mencukupi untuk membeli satu ekor kambing. Walaupun sudah lewat tahun ini misalnya, hari kurbannya tahun ini sudah lewat, ya tunggu tahun berikutnya. Nah, kata beliau, hatta yablugha thamanal udhiyah, sampai mencukupi harga dari satu ekor hewan kurban, satu ekor kambing. Nah, kalau 3 tahun, ya tunggu sampai 3 tahun. Nah, kalau sudah mencukupi, belikan. Maka tertunaikanlah wasiatnya. Fa in kana dha'ilan, tapi kalau ternyata penghasilannya itu tipis, ya, penghasilannya tipis. Dalam setahun untungnya hanya 25 ribu. Wah, ini butuh berapa tahun untuk mendapatkan hasil. Ini anggap tentunya, ya kan? La yajtami'u illa ba'da sanawat. Tidak bisa dikumpulkan kecuali setelah bertahun-tahun lamanya. Naam. Boleh sedekahkan, wah ini terlalu lama, butuh berapa tahun untuk membeli seekor kambing. Kayak cukup-cukup. Nah, kalau demikian keadaannya, kalau dikumpulkan lama waktunya, tasaddaqa bihi fi ashri dzulhijjah. Kalau bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sedekahkan sajalah. Enggak usah beli hewan kurban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mampu. Nah, dikumpulkan pun tidak. Ya, tidak terkumpul kecuali sekian tahun lamanya. Maka kata beliau, disedekahkan pada tanggal 10 Dzulhijjah, walaupun harus terpaksa tidak membeli hewan kurban. Nah, ini surah bentuk yang pertama. Yang kemudian berikutnya, amma law kana al-musi wahidan awsa bi iddati dhahaya. Nah, ini lain lagi gambarannya. Yang memberi wasiat satu orang yang memberi wasiat. Wasiatnya dia mengatakan kepada ahli warisnya, kalau saya meninggal, tolong dari harta saya ini dibelikan hewan kurban kambing sebanyak 50 ekor. Yang seluruhnya untuk hewan kurban kepemilikan dari saya. Saya yang memiliki. Nah, meninggal. Nah, dia mewasiatkan 50 ekor kambing. Kalau satu ekor kambing, 1,5 juta. Berarti 50 ekor, berapa itu? 75. Nah, falam yakfirri li jami'iha. Setelah dikumpulkan uangnya, ya, ternyata enggak cukup juga untuk 50 ekor itu. Enggak cukup. Untuk seluruhnya enggak cukup. Kalau satu bisa, dua bisa. Misalnya. Nah, gimana ini? Enggak cukup. Apakah harus ditunggu dari penghasilannya tersebut sampai kemudian mencukupi atau bagaimana? Kata beliau, fa in syaa'al wasi jam'a ad-dhahaya fi udhiyatin wahidah li'anna al-mausi wahid. Nah, ada pilihan pertama bagi yang diwasiatkan ini, yaitu dia mengumpulkan, ya, seluruh, yakni jumlah dari yang diwasiatkan itu dikumpulkan jadi satu hewan kurban saja. Kalau memang satu hewan saja mencukup. Dia inginnya 50 ekor. Setelah dikumpulkan, ternyata tidak mencukupi kecuali satu ekor saja. Ya sudah, satu ekor. Nah, kumpulkan di satu ekor itu. Cukupnya 2, ya sudah, 2 ekor. Cukupnya 3, ya 3 ekor. Nah, wa insya'a, atau dia ingin dhaha udhiyatan fisana. Dia menyembelih satu hewan kurban dalam setiap tahun. Cukupnya untuk tahun ini 1 ekor, ya sudah tahun ini. Tahun depan dapat penghasilan lagi 1 ekor, 1 ekor lagi. Terus sampai seterusnya. sampai tertunaikan wasiatnya. Nah, wa udhiyatun fi sini ukhra, sedangkan hewan kurban berikutnya ya pada tahun-tahun berikutnya pula, sampai terpenuhi jumlah 50 ekor. Berarti kalau setiap tahun satu ekor ya 50 tahun. Nah, namun kata Syekh rahimahullah, wal ula aula, yang pertama lebih utama. Ya, yaitu dikumpulkan hasilnya cukup untuk berapa ekor ya sudah, itulah yang dibeli sesanggupnya. Karena yang mewasiatkan satu. Mewasiatkan satu. Satu hewan kurban sudah mencukupi bagi dia. Satu hewan kurban. Nah. Tanbihun ham, di sini ada peringatan penting. Yuqaddiru ba'dul musin qimatal udhiyyati minar ri' liqasdil mubalaghati fi ghala'iha istib'adan minhu an tablugha ma quddir. Terkadang sebahagian orang-orang yang memberi wasiat itu, mereka sudah menentukan jumlah harga hewan kurbannya, nilai hewan kurban. Mereka sudah menentukan. Nah, tapi dengan maksud mubalaghah, berlebih-lebihan dalam hal mahalnya, ya, yang dia menganggap mustahil untuk bisa mencapai nilai tersebut. Nah, jadi ada orang beri wasiat, dia mengatakan, tolong nanti kalau misalnya saya meninggal, sembelihkan dengan kepemilikan saya satu hewan kurban. Satu hewan kurban. Nah, walaupun harganya 2 juta. Walaupun harganya 2 juta. Nah, meninggal. Nah, setelah itu dikumpulkan hasilnya. Setelah dilihat, ternyata nggak mencukupi. Nah, Sementara dolar terus mengalami kenaikan. Nah, dolar mengalami kenaikan. Tiba-tiba melonjak. Satu dolar 50 ribu. Satu dolar 50 ribu. Itu kan akan memberi pengaruh kepada harga kambing. Hewan kurban. Tiba-tiba setelah meninggalnya dia, satu hewan kurban harganya, satu ekor kambing harga 5 juta. Harganya 5 juta. Nah. Akhirnya orang-orang muasiatkan mengatakan, wah gak ada sekarang hewan kurban yang harga 2 juta. Sehingga mereka batalkan. Padahal mungkin penghasilannya itu cukup untuk membeli satu hewan kurban. Tapi mereka mengatakan, ya wasiatnya kan 2 juta. Sekarang ini gak ada kok apa kambing yang harganya 2 juta. Berarti batal wasiatnya. Nah, ini tidak boleh, kata beliau. Karena maksudnya memberi wasiat ini, bukan yang dia maksudkan harga 2 jutanya itu, bukan. Ya. Dia menyebutkan 2 juta, maksudnya bahwa walaupun harga kambing itu semahal itu, tetap harus kamu korbankan untuk saya. Walaupun seharga 2 juta, karena pada zamannya, satu ekor kambing masih berharga 1 juta, 1,5 juta. Sehingga dia menyebut 2 juta bukan untuk menetapkan. Tapi untuk menyebutkan bahwa semahal apapun hewan kambing tersebut, kamu harus tetap berkurban dengan kepemilikan saya. Nah, ini yang dia maksudkan. Fayaqul, misalnya orang ini mengatakan, yudahi anni walau balagatil udhiyatu riyalan. Hendaklah seorang itu berkurban untukku. Ya, ini ahli warisnya. Walaupun kurban tersebut ya seharga 1 rial. Seharga 1 rial, maksudnya semahal apapun kurban itu. Li'annaha kanat fi waqtihi arkhas bikathir. Karena memang pada waktunya kambing itu sangat murah sekali. Fayahmidu ba'dul awsiya alladzina la yakhafuna Allah fayu'attilul udhiyah. Maka sebagian orang-orang yang telah diwasiati ini, mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah, mereka batalkan untuk membelikan hewan kurban. Bihujjati annal musi qaddara qimataha biriyal. dengan alasan bahwa yang mewasiatkan ini telah menentukan harganya itu 1 rial. Wala tujadu udhiyatun birialin. Sementara tidak ada seekor hewan yang bernilai 1 rial. Ma'anna ri'a katsir. Padahal ya peninggalan hasilnya yang berpenghasilan itu banyak. Mencukupi untuk beli hewan kurban. Wa hadha haramun 'alaihi. Ini haram atas mereka. Wa huwa athimun bidzalik, dan dia telah berdosa dengan perbuatannya itu. Wa 'alaihi ayyudhi walau balagatil udhiyatu alafar riyalat, dan dia wajib untuk menyembelih untuknya walaupun kurban tersebut mencapai ribuan rial. Madama riyu yakfi lidzalik, selama penghasilan tersebut cukup mencukupi untuk membeli hewan kurban. Li'anna maqsudal musi minat taqdir al-mubalaghatu fi qimatil udhiyah la tahdiduha bihadzal miqdar. Karena maksud yang memberi wasiat itu adalah berlebih-lebihan dalam hal menentukan ya nilai dan harga hewan kurban itu, bukan membatasi. Maka ini kesalahan dari mereka yang telah diwasiati lalu mereka tidak melaksanakan wasiat tersebut. Ini berkenan tentang hal-hal yang sah dari sisi jumlah orang yang hendak berkurban. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Fima tata'ayyanu bihil udhiyatu wa ahkamuh. Bagaimana cara kita menentukan untuk menetapkan hewan kurban dan hukum-hukumnya? Bagaimana cara kita menetapkan hewan kurban dan hukum-hukumnya? Tata'ayyanul udhiyatu biwahidin min amrain. Dalam menetapkan hewan kurban dengan salah satu dari dua hal. Ahaduhuma, yang pertama. Al-lafad. Dia melafadkannya. Dengan cara melafadkannya. Bi'ayakul, misalnya dia mengatakan, hadhihi udhiyah. Ini hewan kurbanku. Nah, berarti dia sudah menetapkan. Nah, yang tadinya hewan ini masih berstatus sebagai hewan umum, jadi hewan kurban. Kalau sudah dikatakan ini hewan kurban, berarti statusnya seperti wakaf. Lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain. Sudah, ini untuk kurban. Berarti dia sudah melafadzkan. Qasidan insya'a ta'yiniha. Yang dia maksudkan dengan lafadz itu untuk menyebutkan penta'inannya. Dan dia sudah menentukan, ini hewan kurbanku. Nah, kalau dia sudah menentukan begitu, sudah berubah status. Hewan ini tadi yang tadinya menjadi hewan umum, sekarang statusnya sebagai hewan kurban. Yang nanti ada hukum-hukumnya. Ya. Fa'amma in qasada al-ikhbar amma yuridu biha fil mustaqbal, fa'innaha la tata'ayyanu bidhalik. Tapi kalau dia memaksudkan sesuatu yang akan datang, dia mengabarkan sesuatu yang akan datang, ya belum ditetapkan. Kalau misalnya dia mengatakan, ya insyaallah ini nanti kita akan jadikan hewan kurban. Ya berarti belum. Karena dia masih mengatakan nanti. Ini nanti akan kami jadikan hewan kurban. Berarti belum. Nah. Tapi kalau dia sudah mengatakan, ini adalah hewan kurban saya. Sudah. Berarti telah ditetapkan. Nah. Lianna al-maqsuda bihi al-ikhbar amma sayaf'alu biha fil mustaqbal la insya'a ta'yiniha. Karena dia memaksudkan pengkhabarannya tersebut untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Ya. Bukan menetapkan, tapi masih mengabarkan sesuatu yang akan datang. Selama statusnya mengabarkan sesuatu yang akan datang, berarti belum ditetapkan sebagai hewan kurban. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan batal, iya kan? Nah, ini yang pertama. Dia telah melafazkan bahwa ini adalah hewan kurban. Atsani, cara yang kedua untuk menetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban, al-fi'il. dari perbuatan. Dari perbuatan seseorang. Wa huwa naw'an. Dan kalau dilihat dari perbuatan ada dua jenis. Perbuatan yang dari situ kita mengetahui bahwa hewan ini telah dijadikan sebagai hewan kurban. Ahaduhuma. Yang pertama. Zabahuha biniyatil udhiyah. Menyembelihnya dengan niat kurban. Dia menyembelih dengan niat kurban. Nah. Famata zabahaha bihadihin niyati sabatalaha hukmul udhiyah. Maka kapan dia menyembelihnya dengan niat ini, maka kurban, apa hewan tersebut telah menjadi hewan kurban. Nah. Dan niat itu tentunya dalam hati. Ketika dia telah meniatkan, lalu dia sembelih pada tanggal-tanggal yang memang merupakan tanggal penyembelihan. 10, 11, 12, 13. Nah, dan dia meniatkan untuk menjadikan sebagai hewan kurban, berarti hewan tersebut statusnya sebagai hewan kurban. Tsanihima yang kedua. Tsanihima yang kedua. Syira'uha biniyatil udhiyah. Membelinya. Ya, pada saat dia beli. Dengan niat sebagai hewan kurban. Ya, dia membeli dengan niat sebagai hewan kurban. Ingkar idza kanat badalan an muayyanatin, apabila hewan tersebut sebagai ganti dari hewan yang sudah ditetapkan sebagai hewan kurban. Misalnya ada hewan yang sudah ditetapkan ini hewan kurban. Belum sampai waktu penyembelihan, mati hewan ini. Maka dia ingin menggantinya. Dia beli lagi. Ketika dia membeli, dia telah meniatkan ini sebagai ganti dari hewan kurban yang telah mati itu tadi. Maka dengan dibelinya, maka telah resmi statusnya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagai hewan kurban. Nah, misalnya, ayyu ayyina udhiyatan. Ada seseorang dia sudah menetapkan itu sebagai hewan kurban. Fatatlaf, lalu mati. Bitafritin minhu, karena dia menyanyiakan. Ya salah dia gitu loh. Nah, jadi matinya itu bukan mati alami, tapi dengan sebab dia. Fayashtari ukhra, sehingga dia membeli yang lain. Biniyatin annaha badalun anillati talifat, dengan niat bahwa ini hewan ini gantinya yang telah mati itu tadi. Fahadihi takunu udhiyatan bimujarradi syira bihadihi niyyah, maka ini sudah menjadi hewan kurban dengan sekedar dibeli. Dengan sekedar dibeli dengan niat tersebut. Li'annaha badalun an muayyanah, sebab ini sebagai ganti dari hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Wal badalu lahu hukmul mubdal, sedangkan ganti itu punya hukum yang sama dengan yang digantikan. Ya, hewan pengganti punya status yang sama dengan hewan yang dia ganti. Amma idza lam takun badalan an muayyanah fa innaha la tata'ayyanu bisyira' biniyatil udhiyah. Tapi kalau misalnya hewan yang dia beli bukan sebagai pengganti dari hewan yang telah mati, maka tidak mesti, tidak bisa langsung ditetapkan ketika dibeli dengan niat kurban langsung menjadi hewan kurban. Nah, ya, belum tentu. Kalau misalnya dia membeli, insya Allah ini nanti akan menjadi hewan kurban. Selama dia belum menyatakan bahwa ini adalah hewan kurban, maka belum tetap. Belum dikatakan sebagai hewan kurban. Sampai dia telah menetapkannya sendiri. Kalau hanya sekedar beli, belum tentu. Sekedar beli, belum tentu menjadi hewan kurban. Kama law ishtara 'abdan yuridu an yu'tiqah. Ya, sama seperti ketika seorang membeli budak. Yang ketika dia membeli, dia ada tujuan untuk membebaskan budak itu. Fa innahu la yasiru atiqan bimujarradi syira'. tapi ketika dia membeli, tidak langsung menjadi budak yang merdeka. Dengan sekedar membeli, sampai ada ucapan dari tuannya mengatakan pada budaknya, kamu bebas. Kamu bebas. Nah, hanya sekedar membeli belum cukup. Ya, walaupun dia punya niat, tapi niatnya kapan kan? Harus ditentukan kapannya. Mungkin nanti. Ya, kalau nanti ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan batal. Awishtara syai'an liyaja'alahu waqfan fa innahu la yasiru waqfan bi mujarradi syira'. Atau dia membeli sesuatu, ya, dan dia meniatkan untuk menjadikan sesuatu itu wakaf. Dia beli tanah 1 hektar misalnya. Insyaallah ini nanti saya punya niat untuk mewakafkan. Belum jadi wakaf tanah itu kalau hanya sekedar dibeli. Sampai kapan? Sampai dia menentukan. Dia memperjelas dengan lafaznya bahwa ini wakaf. Ya. Fakadzalika idza ishtara bahimatan biniyatin annaha udhiyah. Maka demikian pula ketika dia membeli hewan ternak dengan niat bahwa itu sembelihan, kurban, fala takunu udhiyatan bi mujarradi dzalik. Maka tidak menjadi hewan kurban dari hanya sekedar membelinya. Sampai dia menentukan dan menyatakan ini adalah hewan kurban. Nah. Tayyib. Masih banyak ini akhwan. Ya, terserah jemaah. Apakah kita azan kemudian kita lanjut sedikit? Boleh. Hah? Enggak mengantuk ya, akhwan. Kalau setuju insyaallah kita azan dulu. Kemudian kita lanjutkan. Iya. Naam, تفضل. Baik, kita lanjutkan kembali. Dari hukum-hukum menentukan hewan kurban. Telah kita sebutkan cara menentukan hewan sebagai hewan kurban. Yang pertama dengan lafaz, yang kedua dengan perbuatan. Dan dengan perbuatan ini ada dua macam. Yang pertama dengan penyembelihan, dengan niat. Dan yang kedua dengan membeli dengan niat sebagai pengganti dari hewan kurban yang telah mati. Apabila hanya sekedar membeli, maka belum cukup untuk dijadikan sebagai hewan kurban sampai ada lafaz yang dia menyatakan bahwa ini adalah hewan kurban. Wa idza ta'ayyanatil udhiyah ta'allaqa biha ahkamun. Nah, kalau sudah ditetapkan ini sebagai hewan kurban, maka hewan kurban ini punya hukum-hukum tersendiri. Punya hukum-hukum tersendiri. Al-awwal, yang pertama, annahu la yajuzu tasarrufu biha, bahwa tidak boleh dimanfaatkan hewan kurban tersebut, ya, bima yamna'u tadhiyata biha, dengan sesuatu yang mencegah dia untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, min bai'in, dari menjualnya. Sudah ditetapkan hewan kurban kok dijual lagi? Ya, dia sudah membeli misalnya. Dia sudah melafadzkan, ini hewan kurbanku. Tiba-tiba ada yang menawari hewannya. Saya beli aja nih, Pak. Saya udah cari kemana-mana, saya belum mendapatkan hewan kurban. Ini saya beli, 2 juta. Wah, ini menguntungkan juga ini. Bisnis. Bisa menghasilkan. Kalau dia beli 2 juta, anak bisa dapat 2 hewan. Atau bisa beli 1, untung 1 juta. Jadikan bisnis. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah menetapkan. Wahibatin. Ataukah dia berikan? Tidak boleh. Nah, dia sudah menetapkan ini hewan kurbanku. Lalu dia kasih orang. Nah, ambillah. Nah, tidak boleh. Itu sudah statusnya lillah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rahnin, atau dia gadaikan. Wa ghairiha, ataukah dengan yang lainnya. illa ayyubdilaha bi khairin minha limaslahatil udhiyah. Nah, kecuali kalau dia mengganti hewan kurban yang sudah ditetapkan itu dengan yang lebih baik. Yang lebih baik jenisnya atau yang lebih baik sifatnya. Karena ada kemaslahatan kurban, hewan kurban. Nah, la li ghoradin fi nafsi, bukan karena tujuan dia. Bukan karena tujuan dari orang ini. Nah, misalnya kalau ada seorang yang ingin berkurban. Dia telah membeli hewan yang dia tetapkan sebagai hewan kurban. Dan dia membeli kambing. Dia sudah tetapkan. Waduh, saya mendapatkan rezeki yang banyak. Saya ingin berkurban lebih dari seekor kambing. Sepertinya saya ingin membeli sapi. Dia ganti. Ganti ya, hewan sapi kambing itu tadi dia ganti menjadi sapi. Nah, tujuannya karena kemaslahatan hewan kurban. Nah, ini boleh kalau yang seperti ini berdasarkan pendapat Syekh rahimahullah taala. Ya. Tapi kalau misalnya karena tujuan dia ada tendensi tertentu, apakah untuk bisnis atau untuk yang lainnya. Nah, dia mengganti, walaupun dia mengganti dengan yang lebih baik, tapi karena kalau tujuan dirinya sendiri, bukan karena kemaslahatan hewan kurban itu, maka tidak boleh. Nah, dan sebaiknya seseorang, setelah dia menentukan, jangan dia mengganti dengan yang lain. Kalau perlu, kalau dia ingin yang baik, dia tetapkan itu sebagai hewan kurban, dia tambah lagi yang lain. Dia tambah lagi, tidak perlu dia menggantinya. Kecuali apabila ada dalam kondisi-kondisi tertentu, cacat dan lain sebagainya. Falau ayyana syatan udhiyatan thumma ta'allaqat biha nafsuhu li gharadin minal aghrad. Kalau misalnya dia sudah menetapkan ini sebagai hewan kambing yang akan saya jadikan sebagai hewan kurban. Tiba-tiba berapa hari dia sayang sama kambingnya. Lah kasihan nih, cantik. Ya. Ini kalau ya, kalau saya pelihara, saya batalkan, wah ini bisa jadi bisnis besar. Nah, mungkin di sana nanti ada perlombaan konteks kecantikan para kambing. Mungkin. Nah, sekarang ini kan banyak perlombaan. Orang-orang pajang enggak punya pekerjaan, cari-cari pekerjaan. Nah, orang tua main anak-anak, main mobil-mobilan itu. Ya, lomba. Orang tua yang main. Bukan anak-anak. Nah, apalagi ikan dilihat-lihat. Semakin benjol kepalanya, semakin baik. Kenapa itu? Low heart. Ya. Semakin benjol, semakin baik. Dicari ya, makanan yang bisa membenjolkan kepalanya. Ya. Atau memperindah warnanya. Padahal ikan hanya dilihat-lihat saja. Sampai mahalnya berjuta-juta. Subhanallah. Ya mungkin saja nanti ada konteks kecantikan para kambing. Nah, ya, kalau kambing manusia kan sudah banyak. Nah, manusia yang jadi kambing. Nah, tapi kambing yang dikontekskan belum. Nah, kalau misalnya setelah dia membeli, dia senang. Wah, cantik betul ini, kambing ini. Sehingga dia enggak tega. Fanadim, dia menyesal. Wa abdalaha bi khairin minha, dia ganti. Walaupun lebih mahal, ya, atau dengan yang lebih baik, mutunya lias tabqiyah untuk tetap menghidupkan kambing yang dia cintai, yang dia sayang ini, lam yajuz lahu dzalik, tidak boleh yang demikian itu. Li'annahu ruju'un fima akhrajahu lillahi ta'ala lihadzi nafsihi la limaslahatil udhiyah. Karena ini berarti dia menarik kembali apa yang telah dia keluarkan untuk Allah. Karena tujuan dirinya sendiri bukan untuk kemaslahatan kurban, tapi kemaslahatan dirinya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ya. Apakah karena dia kesihan atau dia ingin yang tadi mengikut sertakan dalam konteks? Nah, saya kira konteks cantikan kambing belum ada ya. Yang ada anjing sekarang ini. Nah, konteks kecantikan para anjing. Namanya saja anjing. Nah, Allahul musta'an. Atsani yang kedua, annahu idza mata ba'da ta'yiniha lazima al-warathatu tanfidaha. Nah, ketika seseorang telah menentukan itu sebagai hewan kurban, lalu kemudian dia meninggal, ya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk melaksanakan keinginan yang meninggal itu. Dia lanjutkan, harus disembelih, dijadikan hewan kurban. Wa in mata qabla ta'yin fahiya milkuhum. Tapi kalau misalnya dia membeli, orang ini membeli hewan, dia berniat untuk menjadikan hewan kurban, tapi dia belum melafadzkannya, dia belum menetapkannya. Nah, jadi dia belum menta'yin, maka itu masih milik mereka. Orang yang hendak berkurban dengan hewan tersebut meninggal dalam keadaan dia belum menetapkan itu sebagai hewan kurban, maka statusnya milik mereka, milik ahli waris. Ya tasarrafuna fiha masya'u. Maka mereka boleh melakukan apa saja dari hewan tersebut, walaupun mereka tidak menjadikannya sebagai hewan kurban, karena belum ditetapkan. Karena belum ditetapkan. Atsalits yang ketiga, annahu la yastaghillu syai'an min manafiha. Tidak boleh dia memanfaatkan sedikit pun, ya, dari manfaat-manfaatnya. Ya, ini manfaat dari hewan tersebut. Atau manfaat dari orang yang hendak memanfaatkan hewan itu. Fala yastamiluha fi hartin wa nahwi. Tidak boleh dia memanfaatkan untuk membajak sawah dan yang semisalnya. Padahal sudah ditetapkan sebagai hewan kurban. Ya, itu harus dipelihara. Karena itu sudah ditetapkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dimanfaatkan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan bagi hewan tersebut. Dia beli sapi, lalu dia manfaatkan untuk membajak sawah. Tidak boleh. Wala yarkabuha. Jangan dia menaikinya. Illa idza kana lihajatin wa laysa alaihi darar. Kecuali kalau memang butuh dan tidak memudaratkan. Ya. Maka hati-hati. Kalau sudah ditetapkan ini sebagai hewan kurban, pelihara. Jangan sampai terkena sesuatu dengan sebab kelalaian kita, lalu kemudian menyebabkan meninggal. Dia harus mengganti. Dia harus mengganti. Anak-anak diperhatikan. Jangan sampai mereka menaikinya yang menyebabkan mendatangkan kemudharatan. Wala yahlib min labaniha ma yanqusuha. Dan jangan dia memerah dari susunya yang menyebabkan berkurangnya. Aw yahtajuhu waladuhal muta'ayyinu maha. Atau mungkin susu itu dibutuhkan oleh anaknya. Ya, karena dia baru melahirkan. Wala yajuzzu syai'an min sawfiha wa nahwih. Jangan dia memotong sedikit pun dari bulunya dan yang semisalnya. Illa ayyakuna anfa'alaha. Kecuali kalau itu lebih bermanfaat bagi hewan itu. Fayajuzzuhu, maka boleh dia memotongnya. Wa yatasaddaq bihi, dan dia sedekahkan, jangan dia jual, dia sedekahkan. Au yuhdi, atau dia hadiahkan. Au yantafi'u bihi, atau dia manfaatkan. Wala yabi'u, jangan dia perjualbelikan, karena dia telah menetapkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk memanfaatkan, ya, semua bahagian dari hewan itu untuk dibisniskan, diperjualbelikan. Apa yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini dalam hal memanfaatkan kulit. Penyembelih diberi upah kulit. Nah, dia yang menyembelih maka dia mendapatkan kulit. Kulit sebagai upah dari penyembelihannya. Maka ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, ada juga yang menyangka bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang hendak berkurban, maka apabila telah masuki 10 Dzulhijjah, maka hendaklah dia jangan memotong kuku dan jangan mengambil sedikit pun dari bulu. Ada yang keliru memahami hadis ini. Ada yang mengatakan jangan memotong kuku binatang itu dan jangan memotong bulunya. Keliru. Hadis itu menjelaskan tentang orang yang mau berkurban. Orang yang mau berkurban itu yang enggak boleh potong kuku kalau sudah masuki tanggal 1 Dzulhijjah. Tidak boleh mengambil sedikit pun dari bulunya. Ya, apakah rambutnya atau bulu yang ada di badannya. Tidak diperbolehkan. Adapun pembahasan kita yang menjelaskan tidak boleh dipotong karena dikhawatirkan mendatangkan kemudharatan kepada hewan kurban tersebut. Nah, namun kalau bermanfaat tidak mengapa. Kalau mendatangkan manfaat maka tidak mengapa. Saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan dari pembahasan kita.